langkahku cepat. Oh yeah. Menuju tempat hiburan malam. Di sudut kotaku, oh Jakarta. Tiba-tiba ada yang manggil namaku. Sejenak wajah pun berpaling. Ternyata dia kawan dekatku. Bercerita tentang bekas pacarku. Apa yang dia bilang? Dia rindu kau. Dan apa lagi? Dia cinta padamu. Benarkah itu? Diriku sasa melayang, melayang jauh. Salam, sampaikan salamku. Salam, sampaikan cintaku kepadanya. Salam, sampaikan rinduku. Oh, oh, oh. Salam, sampaikan salamku. Salam, sampaikan cintaku kepadanya. Salam, sampaikan rinduku. Oh, oh, oh. Apa yang dia bilang? Dia rindu kau. Dan apa lagi? Dia cinta padamu. Benarkah itu? Diriku sasa melayang, melayang jauh.